Hei, bangun, kerja. Bahagia di dunia ini, kurangi tidur, banyakin ngopi. I love you boy. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Habis bangun, terus mandi. Jangan lupa senam pagi. Kalau lupa, tidur lagi. Terus mandi, jangan lupa senam pagi. Kalau lupa, tidur lagi. Kalau lupa, tidur lagi. Kalau lupa, tidur lagi. Yeah.